الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي في الله، جماعة كليان رحمني ورحمكم الله، melanjutkan materi dari kitab Al-Usul Tsalatsa. Pada kajian yang lalu telah kita bahas makna Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya penulis kitab ini menyebutkan sebagaimana telah dituliskan di hadapan jamaah sekalian, I'lam rahimakallah. Tertera di papan tulis I'lam rahimakallah. Sebelum kita lanjutkan kajian, untuk memastikan suara speaker ini telah sampai pada ummahat atau belum, untuk diberitahukan. Mungkin salah satu diutus menyebutkan bahwa speaker atau suara ini telah sampai ke belakang. Mengapa demikian? Karena pada kajian yang lalu, kajian kitab Riyadhus Shalihin, suara tidak tersampaikan pada mereka, sehingga dari awal kajian sampai akhir mereka terdiam atau juga saling bicara satu dengan lainnya, tidak ada yang bisa didengarkan. Mudah-mudahan suara ini sudah memang pasti telah sampai mereka. Jika sudah, maka sesuai dengan kesepakatan yang selalu diingat-ingatkan sudah sekian kali dan tetap masih terjadi adanya berbicara satu dengan lainnya, ummahat tetap memperhatikan dengan seksama selama kajian dimulai sampai selesainya. Semacam ini sudah sering diulang-ulang diingatkan, masih pula terjadi, kambuh lagi berbicara satu dengan lainnya, yang kadang-kadang pembicaraan yang tidak penting sama sekali, yang sesungguhnya bisa dibicarakan setelah kajian, dijadikan cara untuk membuat suasana tidak konsentrasi selama kajian terhadap saudaranya yang lain, yang memang betul-betul datang ke majelis ini dari rumahnya sengaja untuk belajar dengan serius. Maka jangan sampai terjadi zahirnya datang ke majelis kajian, tapi sampai di kajian berbicara tidak serius, kemudian sekedar bertemu dengan saudara temannya dan sebagainya. Maka hendaknya dipahami bahwa amalan yang kita lakukan talabul ilmi adalah ibadah yang sangat mulia. Jangan kemudian ternodai dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan pengalihan dari pembahasan ilmu. Kita kembali bahwa perkataan penulis i'lam telah kita bahas, yang maksudnya bahwa beliau ingin menyampaikan kepada pembaca atau kepada talibul ilmi agar betul-betul perhatian akan apa yang akan beliau sampaikan. Itulah salah satu makna dari i'lam, yang dalam bahasa kita adalah ketahuilah. I'lam, ketahuilah, kata beliau. Sehingga ketika diucapkan itu, maka akan terperanjak hati ataupun akal setiap yang mendengarnya, ingin tahu akan apa yang beliau, ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh penyampai. Maka itulah makna i'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah, masing-masingnya memperhatikan bagi yang sudah memiliki kitabnya, di halaman ke-8 pada ucapan beliau rahimahullah. Saya bacakan secara cepat karena waktu terbatas. Hadza du'aun li talibil ilmi. Ini merupakan doa bagi penuntut ilmu. Fasyaikh yad'u li talabatil ilm bi an yarhamahumullah. Maka syaikh, yakni penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengajak, menyeru kepada penuntut ilmu supaya Allah Jalla wa'ala merahmati mereka. Wa an yulqi alaihim rahmatahu. Dan beliau ajak, beliau meminta kepada Allah agar Allah sampaikan, Allah berikan kepada mereka rahmatnya. Fahada fihi at-talattuf minal mu'allim bil muta'allim. Maka sikap yang demikian adalah bentuk talattuf, kelemah lembutan dari seorang pengajar kepada yang belajar. Didoakan. Wa annahu yabda' bil kalamit thayyib wa du'a'is salih. Beliau memulai dengan ucapan yang baik dan demikian pula doa yang baik. Hatta yu'athira dhalika fihi, sehingga diharapkan bisa berpengaruh dengan doanya tadi kepada yang belajar. Wa yuqbal 'alal mu'allimi wa yaqbalu 'ala mu'allimi, dan menerima kepada yang mengajarinya dengan tutur kata yang baik, dengan doa. Maka dari sikap yang seperti itu bisa menjadi lunaknya yang belajar kepada pengajarnya. Amma idza al-muallim bil kalamil qasi, idza bada al-muallim bil kalamil qasi, sedangkan ketika pengajar itu memulainya dengan tutur kata yang kasar, wal kalam ghairul munasib, kemudian dimulai pula dengan perkataan yang tidak ada kaitannya, fa inna hadza yunaffiru, maka itu akan membikin lari, ya, membikin jauhnya, membikin lari yang belajar kepada pengajarnya. Maka tidak selayaknya pengajar memiliki sifat yang demikian. Maka sekaligus di sini beliau memberikan nasihat kepada semuanya, kepada yang belajar dan tidak terkecuali kepada pengajarnya. Fal wajib 'alal muallim wa 'ala man yad'u ila Allah wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar at-talattuf biman yukhatibuhu bid-du'a wat-tana 'alaihi wal kalamil layyin fa inna hadza ad'a lil qabul. Maka wajib terhadap yang mengajar dan terhadap orang yang hendak menyeru, mendakwahi yang lain, mendakwahi ke jalan Allah, demikian pula orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, hendaklah beliau nasihatkan untuk menjaga sikap at-talattuf, sikap lunak, sikap yang lemah lembut. Nam biman yukhatibuh, kepada orang yang diajak berbicara atau kepada orang yang didakwahi, biddu'a wa tana alaihi, dengan didoakan, demikian pula di sampaikan dengan perkataan yang lunak. Fa inna hadza ad'a lil qabul, yang demikian itu menjadi sarana untuk bisa diterimanya apa yang disampaikan kepada yang didakwahi atau kepada yang belajar. Ammal mu'anid wal mukabir, sedangkan orang yang menentang dan orang yang sombong, fa inna hadza lahu khitabun akhar, maka ini padanya ada cara lainnya, tidak bisa disikapi dengan cara yang lemah lembut, sikap yang lunak terhadap orang yang menentang al-haq, terhadap orang yang sombong. Ya, setiap ada al-haq dia selalu menyingkir, dia selalu berpaling, dia ada kecenderungan untuk menolaknya. Maka orang yang semacam ini tidak bisa disikapi dengan sikap yang sama, dengan sikap yang disebutkan tadi. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita? Perhatikan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-46. Wala tujadilu ahlal kitab, jangan kamu berdebat kepada ahlul kitab, yakni al-Yahud maupun Nasara, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali jika mereka itu berbuat zalim. Jika di antara mereka berbuat zalim pada kalian, maka tidak bisa disikapi billati hiya ahsan. Demikian Allah Jalla wa'ala ajarkan, melainkan harus disikapi dengan sikap yang tegas. Wa qulu amanna billadhi unzila ilaina, dan ucapkan bahwa kami telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa unzila ilaikum, dan telah diturunkan kepada kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, ketahuilah ilah kami dan ilah kalian adalah satu, yakni Allah Jalla wa'ala. Kemarilah kalian jika kalian mau menerima al-haq untuk tunduk kepada Islam. Jangan selalu ada di hati kalian sikap berontak, sikap menentang ketika sampai disampaikan kepada kalian al-haq. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita sama-sama di hadapan Allah itu sebagai hamba yang menyerahkan diri, sebagai hambanya Allah al-Islam yang menyerahkan diri kepada setiap apa yang telah diperintahkan kepada kita. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan yang mensyarah kitab ini menjelaskan siapakah yang dimaksudkan alladzina zalamu min ahlil kitab. Kata beliau, alladzina zalamu min ahlil kitab wa'anadu wa kabaru, yang mana mereka menentang, mereka itu sombong. Ha'ula la yukhatibuna billati hiya ahsan, mereka tidak sepantasnya untuk dilayani dengan cara yang ahsan, yang baik tadi. Lalu bagaimana? Bal yukhatibuna bima yarja'uhum, yang semestinya mereka dilayani adalah dengan cara yang bisa menghentakkan mereka, dengan kalimat yang tegas, sehingga mereka tidak ada lagi pengelakan. Perhatikan dalam surat At-Taubah, kata beliau ayat ke-73. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Allah ajarkan kepada nabinya, wahai nabi, berjihadlah menghadapi kuffar, menghadapi kaum munafikin juga. Waghlud alaihim, bersikaplah dengan sikap yang keras, sikap yang tegas, karena memang mereka sudah tidak bisa dilayani dengan cara yang lemah lembut. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu adalah jahannam. Wabi'tal masir, jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Maka dilihat bagaimana kufar karakternya tadi atau tipenya. Jika mereka ada kecenderungan mudah untuk menerima al-haq, maka diupayakan dengan cara asal dari dakwah, yakni kelemah lembutan. Tapi beda ketika kufar dalam tipe atau kondisi yang lain, dia adalah orang yang kaku, kasar, dan kemudian kecenderungan untuk menolak al-haq, maka tidak bisa dilayani dengan sifat asalnya. Beralih kepada sifat yang berikutnya, memang orang ini harus dilayani dengan sikap yang tegas. Kemudian kata beliau melanjutkan untuk menyelesaikan satu topik ini, al-munafiqun la yujahiduna bisilah. Terhadap orang-orang munafik, mereka tidak bisa dihadapi atau diperangi dengan senjata, dengan pedang atau dengan alat-alat peperangan menghadapi mereka. Wa innama yujahiduna bil hujjah, melainkan menghadapi mereka itu adalah dengan hujjah. Hujjah itu ilmu, argumentasi, dalil-dalil, al-haq, sampaikan kepada mereka. Menerima, silahkan. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Jika tidak, kewajiban bagi kita telah menyampaikan kepada mereka. Wal kalam war raddi alaihim. Demikian pula dengan penyampaian dan juga bantahan kepada mereka. Bil ghilzah, bantahan itu dengan bantahan yang tegas. Raja'an lahum wa tanfiran linnati anhum, untuk sebagai upaya membangkitkan atau mengingatkan kepada mereka dengan tegas, tamparan buat mereka agar mereka paham, dan juga agar manusia terhindar darinya. Berbahaya ketika manusia tadi terkenai dari pengaruh-pengaruh kaum munafikin, berwajah dua ketika ketemu orang-orang yang beriman. Kami beriman, amanna. Tapi ketika sudah beralih, ketemu dengan golongan mereka, maka mereka menyingsingkan matanya, meremehkan kepada orang-orang yang beriman, dan menyatakan kami bersama kalian, bersama golongannya kaum munafikin. Sehingga musuh ini betul-betul berbahaya bagi kaum muslimin. Zahirnya dia muslim, tapi hatinya dia adalah padanya kekufuran. Nah, sehingga tipe yang semacam ini tidak bisa dihadapi dengan silah, nah, dengan senjata, tetapi dengan hujjah wal bayan. Haula, kemudian saya menyebutkan tentang dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-63. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum munafikin, kepada diri mereka, qawlan baligha, ucapan atau perkataan yang berbekas, teguran yang keras kepada mereka, yang jika Allah jalla wa ala berikan hidayah, dia berhenti dari kenifakannya dan kemudian dia menuju keimanan yang sebenarnya. Jika tidak, maka dia tetap dengan kemunafikannya dan sulit bagi dia untuk menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haula'i lahum khitabun khas. Memang mereka itu perlu dilayani dengan layanan yang khusus. Redaksi kepada mereka, redaksi yang khusus. Tidak disikapi dengan sikap yang sebelumnya tadi, sikap kelemah lembutan. Karena memang sudah tidak bisa dilayani dengan cara seperti ini. Li'annahum ahlu inat, kata beliau. Karena mereka orang yang penentang. Wa mukabarah, orang yang sombong. gengsi biasanya menerima al-haq, wala yuridun al-haq, dan sama sekali tidak ingin kebenaran. Bal yuriduna tadlilan nas, bahkan justru yang dia targetkan, yang dia inginkan adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Fahaula yukhatibun bima yaliqu bihim, maka mereka pantas untuk dilayani yang sesuai buat mereka. Amma at-talib al-murtashid, adapun orang yang menuntut, berusaha mencari al-haq, fahada yukhatib birrifqi warrahma wal-lutfi, maka orang yang semacam ini sekali lagi beliau ulang kembali, dilayani dengan cara yang lunak, dengan cara kasih sayang, dengan cara yang lemah lembut. Li'annahu yuridul haq wa yuridul ilma wal fa'idah, karena mereka adalah orang yang menginginkan al-haq, menginginkan ilmu, dan menginginkan adanya manfaat. Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Jalla wa'ala orang-orang yang selalu menerima al-haq. Hati kita dilunakkan oleh Allah Jalla wa'ala ketika al-haq datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah muqaddimah pembukaan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala untuk menyelesaikan kajian yang lalu yang belum sempat terselesaikan dengan tuntas. Kita langsung beranjak menuju topik berikutnya di halaman yang ke-9. Ar-risalatul ula, beliau sebutkan di sini karya beliau yang pertama, al-masail al-arba, tentang masalah, empat pokok masalah, allati tadammanatha surat al-asr, di mana empat masalah itu terkandung dalam satu surat yang singkat, itulah surat al-asr. Sebelum kita ketahui lebih lanjut, maka inti empat masalah itu sebagaimana diisyaratkan adalah pada surat al-asri. Wal-asr, innal insana lafi khusr, sungguh manusia semuanya dalam kerugian kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang tidak rugi ada empat golongan. Yang pertama, illal ladzina amanu, mereka yang beriman. Wa amilus shalihat, yang kedua adalah mereka yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, golongan yang ketiga adalah mereka yang saling nasihat-menasihati di atas kebenaran. Dan yang keempat adalah golongan yang saling menasihati di atas kesabaran. Yang nanti itu kedepannya kita akan bahas. Masalah yang pertama sampai masalah yang keempat. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, empat masalah tersebut. Berikut beliau memulainya, al-ilmu. Yang pertama kaitannya dengan ilmu. Apa kaitannya ilmu dengan golongan yang pertama tadi, yang tidak dikategorikan sebagai orang yang rugi adalah orang yang beriman? Yakni tidaklah orang bisa beriman kecuali dengan ilmu yang benar. Maka beliau sebutkan bab al-ilmu, tentang kaitannya ilmu untuk mengantarkan seseorang bisa beriman dengan cara yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, i'lam rahimakallah, sama seperti yang tertulis di hadapan kalian, di papan tulis, beliau memulai lagi dengan ucapan i'lam, ketahuilah. Rahimakallah adalah bentuk doa semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwa wajib buat kita, terhadap kita, ta'allum arba'i masail. Ta'allum adalah mempelajari, arba'i masail, tentang empat masalah tentang empat perkara. Maka dijelaskan satu demi persatu oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. I'lam rahimakallah, maksudnya adalah doa'un laka birrahmah. Diulang lagi, ini bentuk doa buatmu, didoakan dengan rahmat Allah. Fa'idha rahimakallah, kalau Allah sudah merahmatimu, fa'innaka takunu sa'idan, maka engkau akan jadi orang yang bahagia. Fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia maupun di akhirat kelak tentunya. Idza dakhalta fi rahmatillah, jika engkau telah dimasukkan pada kategori orang yang dirahmati oleh Allah, maka engkau akan bahagia yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hadza du'aun wa min 'alimin jalil. Ini merupakan doa, dan ini doa dari seorang alim yang mulia. Penulisnya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seorang alim mulia. Beliau menulis karyanya tidak lepas dengan doa kepada pembacanya rahimahullah. Wa rajulun salih, selain beliau seorang alim yang mulia, beliau seorang yang saleh. Yurja lahul qabul insyaallah, sehingga dengan ini diharapkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, untuk terkabulnya doa tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yajibu, wajib bagi kita. Maka dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kata wajib. Secara fikih, yutabu fa'iluh wa yu'aqib tarikuh, diberikan pahala pelakunya dan diancam bagi yang meninggalkannya. Itu definisi wajib secara fikih. Wal mustahab, sementara mustahab adalah ma yutabu fa'iluh wa la yu'aqib tarikuh, yakni orang yang diberikan pahala yang melakukannya dan tidak diancam dengan suatu ancaman bagi yang meninggalkannya, maka dinamakan mustahab, atau dalam bahasa fikih adalah sunnah, lawan dari wajib. Perlu dipahami bahwa sunnah tidak selalu berarti demikian. Sunnah tidak selalu berarti diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak selalu seperti itu. Maka sunnah memiliki empat arti. Yang pertama, bahwa sunnah itu adalah akidah. Sunnah itu adalah tauhid. Ketika disampaikan hendaknya kaum muslimin kembali kepada sunnah, artinya kembali kepada Islam, kepada akidah yang benar. Maka redaksi sunnah di situ konteksnya bukan diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah yang kedua dengan makna adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sunnah, yakni kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui wahyunya, Al-Quran. Dan bersamaan dengan Al-Quran, yakni sunnah. Al-Quran firmannya Allah, sunnah juga firmannya Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka landasan Al-Quran, Al-Quran wa sunnah. Tidak bisa Al-Quran saja, tetapi harus bersamanya dengan as-sunnah, karena as-sunnah itu adalah penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah yang ketiga adalah maknanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Seperti ketika dikatakan ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari sunnah. maksudnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentunya. Sedangkan yang keempat yang tadi disebutkan dalam pengertian fikih, yakni jika diamalkan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa, yakni tidak terkena ancaman bagi yang meninggalkan. Ini perlu dipahamkan kepada kaum muslimin, karena sebagian kaum muslimin atau banyak dari mereka semenjak kecil ditanamkan di pendidikan-pendidikan yang ada, sunnah itu seakan seperti pengertian fikih saja. Diamalkan dapat pahala, kalau tidak diamalkan tidak masalah. Oh, sudahlah, itu kan sunnah saja kok, bukan wajib. Seringkah kita dengar seperti ini? Sering. Sehingga seakan-akan menyampingkan sunnah tadi. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih demikian, dia kemudian menawar, sunnah apa wajib itu? Kalau wajib, dia tidak berani lagi kemudian, tidak ada tawar-menawar. Sedangkan kalau sunnah, ya nantilah kalau sempat saya lakukan. Kan sunnah saja. Mau diamalkan, ya alhamdulillah, dia pelakunya dapat pahala, tidak diamalkan, kemudian tidak masalah. Sehingga kemudian semangat menjalankan tuntunan al-haq semakin menurun. Ketika ada sikap membedakan seakan-akan ini wajib, ini sunnah. Nah, maka sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum tidak membedakan ketika datang suatu masalah diajarkan kepada beliau, mereka tidak bertanya, "Ya Rasul, ini wajib ataukah sunnah?" Tidak, tetapi mereka nyatakan, kemudian mereka segera mengamalkannya. Mereka bertanya suatu ilmu kepada Rasul bukan sebagai wacana ilmu saja, tetapi untuk diamalkan. Itu generasi mulia para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beda mungkin dengan generasi kita, tanyanya itu untuk sekedar untuk mengetahui wawasan, atau tanya itu untuk mengukur ustadznya sebatas mana keilmuannya, atau ngetes, atau ketika sudah tahu nanti dia tawar-tawar, dia tunda-tunda, nanti kalau sempat saya ada kesempatan baru saya kerjakan, kalau sekarang masih sibuk saya kayaknya belum bisa mengamalkan seperti itu. Demikian sikap yang ada pada sebagian kaum muslimin. Maka ini harus disingkirkan dan dibangkitkan kepada kaum muslimin untuk menyikapi setiap perintah dari Allah dan Rasulnya kita berusaha untuk jalani. Setiap larangan dari Allah dan demikian pula dari Rasulnya kita siap untuk menjauhinya. Tanpa mengedepankan untuk menimbang-nimbang apakah ini wajib ataukah sunnah. Nah, apakah halal ataukah makruh? Sampai kemudian diperselisihkan, hukum rokok itu makruh ataukah haram? Artinya kalau disebutkan makruh, dia masih bisa untuk apa berkesinambungan melanjutkannya. Ya kan makruh saja. Kalau makruh itu dalam fikih ditinggalkan dapat pahala, diamalkan masih tidak apa-apa. Nah, sehingga hati yang memang kecenderungannya ingin meneruskan sesuai dengan hawa nafsunya tadi, mengambil yang lebih ringan. Makruh kok itu bukan haram. Kalau haram sudah mutlak, tidak bisa ditawar. Harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Dan jika dilakukan, dia mendapatkan ancaman. Demikian seterusnya dalam perkara-perkara lainnya. Maka kita kembali untuk berusaha mengikuti generasi mulia salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Di dalam kita menyikapi agama ini, kita berusaha untuk ikhlas, kita berusaha mengikuti tadi dengan lapang dada, tanpa ada keterpaksaan menjalani agama ini, tanpa adanya rasa berat, tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain, tanpa ada sebab-sebab yang lain yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada makna mustahab, ma yutabu fa'iluh wa la yu'aqab tarikuh. Satu menit lagi. Wal mubah. Kita selesaikan. Kita telah tahu apa makna wajib, tahu makna mustahab. Maka beliau dengan kemurahannya ingin menjelaskan juga apa makna mubah. Mubah la thawabun fi fi'lih wala iqabun fi tarkih. Tidak berpahala pada apa yang diperbuatnya dan tidak mengandung ancaman terhadap apa yang ditinggalkannya. Artinya masalah itu boleh, tidak masalah. Tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa. Tapi suatu saat masalah mubah itu bisa menjadi pahala. Masalah mubah itu bisa menjadi pahala ketika dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu pada pembahasan yang lain tentunya. Yang jelas setidaknya kita telah bahas kata yajibu menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Maka beliau memberikan rincian makna wajib itu apa, sekaligus makna mustahab itu apa, dan makna al-mubah itu apa. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi catatan amal saleh duduknya kita di majelis ini, dan kemudian bisa mengantarkan langkah kita ke depan lebih baik lagi menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diingatkan adanya majalah Asy-Syariah sudah sampai di hadapan kita, maka bisa dibagikan. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.